Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBS Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Religi, inspirasi. Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat, akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amabad. Selamat pagi sahabatku, apa kabar semua? Semoga sahabatku di pagi yang cerah ini anda dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang selalu merindukan Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang selalu merindukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lisan yang selalu dihiasi dengan kalimat zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, kembali kami berdua, Jai Ramadan dan Kang Ozi, menemani anda di ruang dengar anda 98,5 FM Radio Inspirasi Spirit Hati. Pagi hari ini kita berada di program Benang Merah, yaitu program yang membahas seputar permasalahan di masyarakat, hukum halal haram, sahabatku, bersama guru kita Buya Yahya. Di hari Selasa tanggal 13 Muharram 1434 Hijriah, 27 November 2012, sahabatku. Dan di program ini anda dapat bertanya di line telepon di 0231252549, SMS 081321461079, Yahoo Messenger radio_kiat@yahoo.com, dan FB Radio Cirebon. Sahabatku, Ajeng Ramadan Saparekan, Ajeng Ramadan Kang Ozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Oji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Ajay. Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat berkat doa sahabat semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ajay sehat aja. Alhamdulillah sehat juga. Sehat ya. Subhanallah. Terima kasih Kang Oji. Baik, Kang Oji, pagi hari ini yang topik kita mengenai menyantuni anak yatim dan permasalahannya. Apakah menyantuni anak yatim di bulan Muharram saja? Atau dikala rezeki kita lapang juga harus setiap hari memperhatikan anak-anak yatim tanpa terikat waktu ya. Kemudian bagaimana orang-orang yang donatur-donatur untuk anak yatim yang mengumpulkan dana-dana, apakah disalurkan dengan benar? Iya. Ataukah hanya atas nama anak yatim saja? Atas nama anak yatim untuk mengambil ya. Untuk mengambil harta, keuntungan. Untuk lebih jelasnya, nanti kita akan dibahas oleh guru kita, Bu Yaya ya. Seperti apa sih permasalahannya menyantuni anak yatim? Kemudian apa saja yang harus diperhatikan? Kemudian juga pahalanya seperti apa dengan menyantuni anak yatim? Tentunya ada hikmah yang sangat besar. Oh iya pasti ya. Iya. Baiklah Kang Haji, langsung kita sapa guru kita Bu Yaya ya di kesempatan pagi hari ini yang telah hadir di ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu ya? Alhamdulillah, sehat atas doa para pendengar semua. Semoga para pendengar senantiasa dalam lindungan Allah, rahmat Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Baik Bu ya, pagi ini topik kita mengenai menyantuni anak yatim dan permasalahannya. Ada apa sih dengan tema ini? Apakah banyak terjadi permasalahan ketika orang menyantuni anak yatim seperti hanya memanfaatkan atas nama anak yatim saja, ataukah penyalurannya kurang benar? Kemudian bagaimana pengarahan secara syariat yang benar? Silakan Bu ya, tafadhal untuk dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ada banyak hal atau permasalahan di seputar anak yatim yang harus dijelaskan dan insyaallah kalaupun ada orang yang melanggar dari kaum muslimin terhadap apa yang kami sampaikan itu umumnya karena tidak sadar. Insya Allah bukan karena ingin masuk neraka. Iya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam urusan anak yatim. Karena ini benang merah langsung saja. Ada beberapa hal atau paling tidaknya 6, 7 atau 8 masalah yang perlu dihadirkan di sini. Dan bisa ditambah lagi kalau ada waktu nanti. Iya. Yang pertama adalah bahwa menyantuni anak yatim itu tidak ada anjuran khusus di dalam menyantuni anak yatim di bulan Muharram. Sudah menjadi budaya masyarakat dari barat dan timur di Indonesia Raya, Sabang sampai Merauke, itu biasanya menyantuni anak yatim di bulan Muharram. Nah ini akan tadi yang harus kita ketahui bahwa tidak ada anjuran khusus, perintah khusus menyantuni anak yatim di bulan Muharram, di bulan Suro. Akan tapi harus tahu juga kita bahwa untuk menyantuni anak yatim di bulan Muharram bukan sesuatu yang dilarang. Namanya berbuat baik juga boleh-boleh saja. Hanya yang menjadi permasalahan adalah di saat bulan Muharram itu hanya bulan Muharram dianggap sebagai bulan santunan anak yatim, sehingga banyak orang yang lalai di bulan-bulan yang lainnya. Sebab harus diketahui bahwa anak yatim itu butuh makannya tidak hanya di bulan Muharram saja. Karena memang benar, karena sebagian orang kaya pun kadang-kadang kalau menyantuni anak yatim itu adalah di bulan Muharram saja ngumpulin duit untuk bulan Muharram. Jadi ada duit, duitnya sudah ada di bulan Ramadan bulan ini, tapi ternyata mau diberikan di bulan Muharram karena apa? Ditunda. Dia punya kegiatan rutin untuk nyantuni di bulan Muharram sehingga menunda memberikan kebaikan kepada anak yatim. Nah ini yang harus diperhatikan bahwa dan yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kabar gembira untuk masuk surga bersama Nabi yaitu ana wa kafilul yatimi kahataini. Imam Bukhari meriwayatkannya. Aku bersama orang merawat anak yatim kahataini. Nabi Muhammad sambil berisyarat dengan jua jemarinya. Maksudnya sangat dekat sekali jua jemari, jari telunjuk dan jari tengah. Itu artinya apa? Apa surganya orang yang merawat bukan sekedar menyantuni, menjamin kehidupan anak yatim. Menjamin kehidupan anak yatim itu seperti hati ini dua jemari yang sangat dekat maksudnya dengan surganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang harus kita hadirkan. Jadi semuanya itu ayo kita bersemangat untuk menyantuni, untuk menjamin kehidupan anak yatim. Bukan hanya menyantuni sesaat, kadang-kadang menyantuni setahun sekali. Sudah begitu lihat anak yatim yang harus dikarak kesana kemari, haus, lapar dan sebagainya, ternyata suruh ngantri hanya dapat 25 ribu untuk makan setahun atau bagaimana. Ini ada satu hal yang harus dicermati, diperhatikan. Maka kami ingin bahwasanya yang mendengar acara ini langsung tergerak hatinya untuk mengambil satu anak yatim dibawa ke rumahnya kalau bisa. Kalau ternyata rumahnya adalah bukan rumah yang baik, maka dia bisa bertanya kepada para asatid. Kita pun bisa menjembatani nanti beberapa pesantren yang kita kenal di Jawa Timur sana. Ada di situ beberapa anak yatim-yatim. Anak yatim yang tulus, guru-guru yang sebenarnya adalah tulus. Kadang guru yayasan guru itu menjamin kehidupan anak yatim. Kita bisa mengambil bagian satu misalnya. Iya. Anda mungkin ada menyembel. Mungkin sekolah itu biayanya per bulan hanya 300 atau 500 ribu. Anda ambil. Nanti Anda langsung atas nama anak ini Anda bisa kirim rekening ke tempat tersebut. Mm-hmm. Baik. Kemudian kalau mungkin Anda berat untuk sendirian, mungkin Anda bisa berbisik dengan sahabat. Yuk bertiga. Sehingga 100.000 setahun. Mm-hmm. Dan ketahuilah kalau Anda yang semacam ini, itulah yang mendapatkan jaminan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan santunan sesaat-sesaat yang hanya yang itu ya. Alhamdulillah berbuat baik insya Allah. Akan tapi yang disanjung oleh Nabi adalah kafil yang menjamin kehidupan anak yatimnya. Ini harus kita perhatikan. Dan ketahuilah bahwa dengan kebaikan yang Anda lakukan kepada anak yatim itu ternyata membuka kebaikan untuk anak-anak Anda. Kalau Anda ingin menjadikan anak Anda berhasil, maka jangan hanya mengandalkan kecerdasannya dan kekuatan ekonomi Anda. Iya. Itu tidak akan tapi apa menjadi berkah manfaat. Itu adalah di saat Anda dongkrak keberhasilan putra-putri Anda adalah dengan Anda menyantuni anak yatim atau dengan Anda menjamin kehidupan anak yatim. Anda punya anak 4. Dengan biaya 2 juta misalnya, 500-an kali 4. Anda tambah anak yatim 1 yang Anda rawat biarpun tidak harus di rumah Anda, di pesantren mana, Anda biayai. Maka ketahuilah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah disabdakan oleh Nabi, wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Maka karena Anda menolong anak yatim tadi, maka itu menjadikan sebab Allah memberikan pertolongan kepada Anda dan anak-anak Anda. Jadi jangan sampai di rumah kita itu tidak, atau rumah kita, atau kita tidak punya anak yatim yang kita rawat. Adapun merawat di rumah kita memang harus ada tantangan. Misalnya akhlak, iya. Mungkin kemahramannya dengan anak kita. Betul. Atau mungkin kita tidak mampu dalam mendidiknya, mungkin berat. Tapi dengan cara semacam ini, kita bisa mengambil beberapa pesantren, ada anak yatim itu langsung Anda ambil namanya dia, nanti langsung masukkan rekening ke pondok tersebut setiap bulan. Mm-hmm. Jadi orang tuanya tidak usah biayai, ibunya tidak usah biayai, maka Anda yang biayai, masya Allah. Inilah yang akan mendapatkan jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Baik, itu yang pertama ini harus diperhatikan. Baik, bukan menyantuni, tapi menjamin kehidupan anak yatim. Jadi Anda wakafil yatimi. Sehingga banyak hadis orang lain adalah memberi makanan dari yang ia makannya. Kemudian ini juga melembutkan hati. Nah, kemudian yang kedua adalah, kadang menyantuni anak yatim yang sifatnya setahun sekali ini, kadang-kadang kan digedekan, iya, dibesarkan. Masya Allah, luar biasa. Suatu ketika kami dikagetkan di sebuah mimbar dan subhanallah ilmu itu ternyata tidak cukup dari buku yang kita baca. Iya. Kadang kesadaran akan ilmu itu di dari orang yang tidak kita duga kalau itu bahkan dari orang yang mohon maaf mungkin lebih di bawah kita ilmu. Mm-hmm. Atau mungkin guru murid kita. Suatu ketika kami dikagetkan dengan sebuah pertanyaan di saat kami di mimbar besar di Jawa Timur sana. Tiba-tiba ada yang bertanya bahwasanya waktu itu berbicara masalah nyantuni anak yatim. Mm-hmm. Bagaimana hukumnya menggunakan duit anak yatim untuk acara semacam ini, membagi biaya dekor dan sebagainya. Yeah. Spontan waktu itu langsung kami jawab, haram dan dosa. Berarti yang saya duduki dan kami tidak pernah sadar kami ceramah berbulan-bulan bertahun-tahun selama ini, rupanya sering di saat menyantuni anak yatim kami sering duduk di dekor yang itu adalah duitnya anak yatim. Son duitnya anak yatim dan tidak pernah sadar. Subhanallah, kami terima kasih sekali kepada jamaah waktu itu. Kemudian kami katakan kepada mereka, wahai para panitia, Anda yang telah mengumpulkan dana untuk anak yatim, Anda minta sumbangan kepada orang kan hanya untuk anak yatim. Tidak boleh Anda belikan dekor. Anak yatim tidak makan dekor. Anak yatim tidak makan sound system. Anak yatim tidak bisa menikmati itu semuanya. Yeah. Akan tetapi Anda telah salah. Maka panitia semuanya wajib mengganti. Rupanya karena panitia insaf semuanya ketawa semuanya. Buya insya Allah diganti. Ada yang satu kaya mengatakan. Dan kebetulan waktu itu lumayan gede. Karena untuk dekor, sound dan segala macam itu habis 7 juta. Bayangkan 7 juta yang semestinya masuk ke tangannya anak yatim. Hanya untuk dekor dan untuk beli bunga, apa balon-balon. Hiasan. Subhanallah. Ini kadang tidak kita cermati, tidak kita sadari. Ini menjadikan masalah di akhirat nanti di hadapan Allah. Sebab di dalam Al-Quran sendiri disebutkan masalah mendekati anak yatim. Kita tidak boleh mendekati hartanya anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Cara yang baik bukan yang demikian itu. Cara untuk kemaslahatan anak yatim. Kita tidak boleh membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh anak yatim. Kalaupun kita membelikan sesuatu yang dibutuhkan anak yatim, ini barang murah kok Anda beli yang lebih mahal, Anda dosa. Jadi berat, tidak harus benar-benar amanah. Bahkan termasuk pertanyaan terakhir, subhanallah. Bagaimana kalau kami duit yang terkumpul anak yatim kami belikan jas, kami belikan kaos dan sebagainya? Tidak. Dia belum tentu butuh jaket sama jas. Berikan uang bisa beli makanan, mungkin untuk bayar sekolahnya. Kadang-kadang kita ini pengen diseragamkan model apa? Enggak. Belikan uang atau beras. Kalau beras ini makanan pokok. Kalau baju sudah punya insyaallah di rumahnya. Akan tapi kadang-kadang kita ini tidak tahu punya program sesuai dengan hawa nafsu kita dan akal kita. Tidak, jangan dibelikan jas, jangan dibelikan seragam model apa, kecuali ada sangkut-pautnya dengan kebutuhan mereka yang mendesak. Nah, ini adalah kesalahan yang kedua di saat menyantuni di anak yatim hanya diadakan setahun sekali. Sehingga deket-deket tapi dengan duitnya anak yatim. Tapi ingat loh ya, menyantuni anak yatim setahun sekali bukan dilarang. Yeah. Hanya yang kami khawatirkan akibat dari itu semuanya. Yeah. Sehingga orang pun punya duit kadang-kadang diajak menyantuni, nanti saja saya muharoman sekalian. Dipending dulu. Kemudian di saat dipending ditunda karena pengen digedekan, biayanya diambil dari hartanya anak. Ya, yeah. Dosa di atas dosa. Jadi ini adalah masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga, jika Anda sudah tersentuh hati Anda untuk menyantuni anak yatim, maka ketahuilah, tidak cukup Anda memberikan makan kepadanya. Tidak cukup Anda membesarkan jasadnya, akan tapi dia punya ruh dan dia juga ingin selamat di akhirat nanti. Anda harus peduli urusan agama. Dan ini pernah terjadi pada satu orang yang alhamdulillah dia adalah orang yang insyaf baik. Di saat kami berbicara tentang anak yatim, dia ngadu mendekat dan membisikkan bahasanya, alhamdulillah Buya, saya sudah bisa merawat atau menjamin anak yatim lebih dari 60. Dia adalah seorang pengusaha kaya. Lebih dari 60 dan saya sekolahkan anak sarjana dan sebagainya. Kami ucapkan terima kasih, alhamdulillah, semoga Allah memperbanyak orang seperti Anda. Kemudian kami bertanya tentang di mana mereka sekolahnya. Oh, bercerita dengan penuh senang, penuh rasa syukur ya. Maksudnya dia sekolah di sini, sekolah sini. Dan biayanya mahal yang kami amati. Kemudian setelah bercerita, semuanya di mana? Ya, rata-rata sekolahnya di tempat-tempat itu, Bu, ya. Baik. Kemudian kami bertanya, rupanya pertanyaan kami cukup mengagetkan bagi orang insyaf seperti beliau. Bapak, mohon maaf Pak Haji, selama ini belajar agamanya di mana? Dia langsung tersentak begitu. Kalau itu saya tidak pikir, Bu, ya. Mohon maaf Pak Haji, Anda salah. Kalau anak-anak itu Anda biarkan bodoh saja, hanya Anda cukupi makannya saja, tidak usah disekolahkan. Dia kalau anak jadi anak jahat, paling anak jahat di kampung. Nyeram, nyuri mangga, nyuri cemburan, nyuriin. Tapi setelah Anda sekolahkan tinggi-tinggi, kemudian dia dapat kedudukan bagus di sebuah perusahaan atau apa, tidak punya iman, tidak punya akhlak, sehingga dia culas curang, mengambil harta yang haram atau korupsi, itu semua akan ditumbangkan kepada Anda yang menggedekannya. Tidak Anda arahkan kepada urusan agama. Maka Anda harus mengarahkan kepadanya urusan agama demi keselamatannya. Ini satu hukum. Kemudian yang kedua, kalau Anda urusan agama, kalau Anda arahkan ke urusan agama, lihat, ia akan tidak lupa kepada Anda di masa hidup Anda. Artinya, suatu ketika Anda menjelang usia tua, dia akan banyak berbakti kepada Anda. Dia akan ngerti berbuat baik kepada Anda. Di saat Anda hidup pun dia ngerti. Karena apa? Agama mengajari hal jazaul ihsan ila ihsan. Kalau Anda pernah berbuat baik, dia ngerti agama, kenal Allah, pasti dia tidak akan lupa dengan budi Anda. Dia akan senantiasa mendoakan Anda. Bahkan dia akan memperhatikan Anda dan anak-anak Anda. Yang mungkin suatu ketika Anda punya anak yatim juga, Anda bisa mati suatu waktu, anak Anda akan diperhatikan oleh dia. Karena apa? Allah yang akan menggerakkan hatinya ahli iman. Yang pertama, yang kedua, apa, setelah Anda mati nanti, lihat, kalau di dunia Anda enak karena anak itu Anda didik dengan benar. Kalau yang Anda tiba-tiba meninggal dunia, lihat, karena Anda itu Anda didik baik kenal Allah, maka Anda akan selalu didoakan. Tapi coba, jika Anda tidak pernah mengenalkan urusan agama, Anda mati pun tidak peduli. Buru-buru doakan. Ternyata kemaksiatannya pun ditumpangkan kepada Anda. Sadar atau tidak, wahai orang yang suka mengurusi anak yatim. Anda yang mengurusi anak yatim, Anda harus sadar. Ini adalah bahasa cinta kami yang keras ini. Justru dengan inilah Anda, kami ingin bahasanya Anda selamat. Ini adalah bahasa cinta kami, bahasa kasih kami. Jangan sampai Anda hanya mengeluarkan biaya besar untuk anak yatim, ternyata tidak menyelamatkan Anda di akhirat nanti. Jadi mumpung Anda keluar begini, boleh Anda merawat anak yatim, mengayomi anak yatim, menjamin kehidupan anak yatim, dan akan Anda jadikan seorang dokter atau insinyur. Boleh, akan tapi basicnya, agamanya harus. Anda harus beri kesempatan, bahkan Anda wajibkan untuk engkau mengambil fakultas ekonomi atau fakultas kedokteran, nak, kamu harus mengambil urusan agama dulu. Gimana sholatmu, gimana ngajimu, gimana? Terus dipantau sampai kapan pun, gimana tahajudmu? Dengan siapa engkau berguru? Terus, karena apa? Anda punya kesempatan karena Anda yang memberi. Anda lebih mudah didengar oleh dia. Anda bisa mengatur. Subhanallah, Anda kelihatannya Pak Haji yang kaya, tapi ternyata Anda adalah ahli surga seperti ulama besar. Ini yang harus Anda perhatikan. Maka kemudian sisi lain, jangan Anda mudah membantu sebuah yayasan yatim piatu kecuali Anda sudah tahu benar misinya, biar misi pengelolaan, kadang-kadang pengelolaannya dan sebagainya, kadang tidak benar. Tapi di saat Anda ragu, memang Anda jangan ngasih. Tapi di samping jangan ngasih, tapi Anda jangan pelit. Maksud kami begini loh ya, karena pelit juga enggak baik. Tiba-tiba ada datang ke rumah Anda dan Anda curiga bahwasanya orang ini tidak benar ngurusi anak yatim piatu, ternyata tidak. Atau Anda pernah mendengar orang tersebut adalah tidak benar datang ke rumah Anda kemudian membawa proposal untuk anak yatim. Lihat, karena Anda ragu jangan dikasih. Tapi Anda jangan pelit. Maksudnya begini, Anda tidak ngasih boleh. Tapi di sisi lain apa? Kalau seandainya dia benar, Anda ngasih berapa, yuk? 50 ribu misalnya. Ambil, keluarkan untuk 5 ribu, 50 ribu, cari anak yatim yang sesungguhnya. Ini. Jadi, Anda tidak menolong orang tadi berbuat jahat, tapi sisi lain Anda tidak terbelenggu dalam kekikiran, kepelitan. Tapi Anda tetap dermawan. Sama orang mengemis. Jika ada pengemis datang kepada Anda, dia, Anda curigai, dia mabuk, dia sebagainya, tidak pantas Anda bantu, kan? Tapi mungkin dia pantas dibantu juga. Karena Anda mencurigai dia tidak pantas dibantu, maka Anda tidak usah ngasih dia. Akan tapi Anda jangan pelit. Anda keluarkan duit. Kalau dia benar ada kasih beraka, kasih 10 ribu. Keluarkan 10 ribu kepada orang fakir yang benar-benar Anda lihat. Untuk fakir kerabat, untuk fakir tetangga, untuk fakir-fakir yang sakit. Itu lebih-lebih bermanfaat. Nah, termasuk anak yatim pun demikian. Anak yatim, tiap. Anda kalau ingin membiayai mereka, seperti itu. Jangan tanggung, biayai. Selamatkan dulu urusan agamanya. Cuman kadang, subhanallah, orang itu diajak sebuah kebaikan, kemuliaan susah. Suatu ketika ada satu anak, dia ingin kuliah. Cita-citanya tidak muluk-muluk, hanya ingin dia bisa jadi guru, punya sarjana, itu saja. Akhirnya kita tawarkan suatu ketika, bolehlah. Akan tapi, pilih sekolahan dimanapun, nanti kita yang biayai. Tapi tolong, 1 tahun, 2 tahun harus pesantren. Jawabannya apa? Dengan entengnya jawabannya apa? Kalau harus mondok, mending tidak usah kuliah. Subhanallah. Jadi daripada mondok, mending tidak usah kuliah. Mondok pun bukan kepentingan dia, bukan kepentingan. Kepentingan dia untuk kenal agama. Dan kita pun tidak maksa untuk selamanya. Hanya setahun akan kenal sholat. Sebab kami perhatikan dia tidak kenal kerudung, tidak kenal sholat. Dan bukan orang Jawa yang kita kenal, sangat kenal. Ternyata, subhanallah, untuk kebaikan pun seorang ternyata berat. Padahal dia mengimpikan untuk bisa kuliah. Pertama, ngajukan untuk dibiayai kuliahnya. Baik, saya hanya punya saran. Boleh biayai kuliah, tapi harus masuk pondok. Di pondok pun kita biayai. Yeah. Tidak harus pondok Al-Bahjah Sirpon, tidak. Tapi ternyata jawabannya enteng, mending gak usah kuliah. Subhanallah. Memang hal-hal semacam itu. Kalau bahasa kuyonannya adalah ada orang nekat masuk neraka itu mengada-ngadanya. Tapi, ya, kemudian yang keberapa? 3 ya permasalahan. Yang keempat. Bahwa menyantuni, apa, menjamin kehidupan anak yatim yang harus diperhatikan. Jadi setelah Anda tergerak tadi, ini yang ketiga ya, yang setelah Anda tergerak. Yang ketiga sudah kan? Iya. Kalau Anda tergerak, tolong jangan salah Anda menyantuni, membiayai kehidupan anak yatim. Kemudian yang keempat adalah anak yatim, yayasan yatim. Hati-hati, banyak kejahatan di balik yayasan anak yatim. Ketahuilah, innal ladzina ya'kuluna amwala al-yatama dzulman innama ya'kuluna fi buthunin nar. Yang makan hartanya anak yatim adalah makan api neraka. Allah. Ini amanat, hati-hati. Jadi jangan sampai sumbangan yang diberikan anak yatim kemudian kita berikan untuk orang lain atau dipakai diri sendiri. Proposalnya jalan ke sana kemari. Sumbangan untuk anak yatim mengalir terus. Tapi anak yatimnya tetap begitu saja, tidak pernah diperhatikan. Yang kaya ustadznya, subhanallah, itulah orang pakai jubah dan imamah yang masuk neraka jahanam. Maka kita harus waspada, wahai orang-orang yang ngurusi anak yatim. Tidak gampang, jangan tergiur. Jangan sampai Anda hanya mementingkan anting istrimu. Ketahui ya, anting istrimu dari anak yatim menghantarkanmu ke neraka. Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran itu, kalau memang ini adalah orang yang ngurusi anak yatim, antara dia orang lemah, orang kaya atau orang melarat, ini harus ada aturannya. Kalau dia kaya, yastafi man kana fakiran falyakul bil ma'ruf. Jadi memang harus ada ilmu. Ya, ada ilmu. Ada ilmu tentang hal-hal yang demikian itu. Jadi kalau yayasan yatim piatu, itu apa, hati-hati jangan sampai kita itu zalim di dalam urusan begini. Dan na'udzubillah, semuanya adalah perlu kesadaran bahwasanya kita cari akhirat. Jangan inginnya pengen masuk surga ternyata tanpa dihadiri. Kadang-kadang kelalaian atau ngentengkan. Saya kan yang ngurusi, saya berhak makan seenaknya. Oh, enggak. Enggak boleh. Ya'kul bil ma'ruf, makan seadanya. Ibarat kalau Anda melarat, kalau Anda kaya, Anda tidak boleh mengambil sedikit pun dari harta anak yatim. Biarpun 1 potong pensil. Anaknya diambilkan pensil anak yatim. Makan pun Anda tidak boleh, karena Anda kaya. Kalau Anda tidak mampu, Anda tidak punya kerjaan lain, Anda tidak punya harta, kemudian Anda kok dibebani anak yatim, misalnya seorang ibu, atau apa, Dibasuh Anda dibebani anak yatim, di situ ada hartanya, falyakul bil ma'ruf, dia boleh makan seadanya. Dia makan seadanya, makan yang makan sedikit, sedikit seperlunya. Seperlunya misalnya ya. Ya, seala kadarnya. Itu pun nanti sebagian ulama mengatakan, kalau tiba-tiba dia kaya, diberi oleh Allah kekayaan, maka dia ganti. Kalau dia masih tidak sempat kaya, ya tidak apa-apa karena dia, tapi ma'ruf sedikit. Bukan makan pun ala kadarnya, sama dengan anak yatim. Jangan anak yatimnya dapat sepotong daging, dianya potong dua potong paha. Paha Pak Ayam. Ini adalah karu-karuan na'udzubillah. Jadi kepada, ini adalah bahasa cinta kami kepada pengurus yatim yaitu, jangan sampai kita pakai kopiah, kelihatannya ahli sujud, ternyata adalah ahli neraka gara-gara anak yatim. Dan ini penjabarannya sangat luas. Baik. Bahkan kadang yang kalau di tempat Anda ada anak yatim dan bukan anak yatim, jika ada orang infak untuk anak yatim, Anda pun tidak boleh memberikan kepada yang bukan yatim. Haram hukumnya. Subhanallah. Harus anak yatim. Harus anak yatim. Harus mencari anak yatim. Karena ini hati-hati, tidak boleh ngambil sedikit pun. Yeah. Ngambil untuk kita saja yang ngurusi, enggak boleh. Apalagi kita bagi-bagi kepada yang lain, enggak boleh. Yeah. Ini yang sering trader. Makanya kalau ada orang infak sedekah ke yatim dan anak fakir, lebih enak. Yatim dan fakir, miskin dan seterusnya. Baik. Tapi kalau sudah anak yatim, hati-hati. Yayasan yatim, hati-hati. Anda pengurus tidak boleh mengambil seenaknya. Takutlah kepada Allah, neraka Allah di situ. Gara-gara itu semuanya. Baik. Maka ini. Dan masih ada beberapa permasalahan yang lain lagi. Baik, ya, terima kasih atas penjelasannya. Dan kita harus berkembang dahulu. Dan sahabatku tadi subhanallah sudah diterangkan oleh guru kita Bu Yayah yang mengenai menyantuni anak yatim. Ya, jadi saja. Luar biasa. Dan ini lebih banyak terjadi kesalahan-kesalahan di masyarakat. Ya, mungkin banyak orang yang tidak ada warok lah. Tidak ada warok di dalam kehati-hatian di dalam mengelola anak-anak yang punya yatim, sehingga tidak sadar memakan harta anak yatim. Kemudian tidak ada hari khusus, ya, tidak ada kehususan hari untuk Muharram saja. Jadi bahkan tidak untuk, walaupun misalkan di bulan Muharram, bukan berarti tidak boleh. Tidak boleh, ya, akan tapi anjuran untuk anak yatim adalah setiap waktu, setiap karena waktu. Kebutuhan anak yatim adalah setiap saat dan setiap waktu, tidak di bulan-bulan tertunda saja. Baik. Baik Kang Aziz, terima kasih ya. Dan kita harus bersebut dahulu, sahabatku, bagi Anda yang bertanya bisa di lentorpon di 0231252249 ataupun di SMS 081321461079. Dan ada beberapa hal penting lagi yang akan dilanjutkan oleh guru kita Bu Yayah ya. Sahabat kita bersama Radio Inspirasi Surit Hati. your plan. No wonder that this deed, they brought me where I am. When I am in routine, your help is aiding me. Your court I cannot leave, you are my Lord. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. terbaru dari Al-Bahja Tour and Travel. Al-Bahja Tour and Travel. Al-Bahja Tour and Travel menyelenggarakan program umrah bersama Buya Yahya dan Umi Fairuz Arahbini di bulan Februari 2013 selama 9 hari. Untuk pendaftaran, Anda dapat datang langsung ke Majelis Al-Bahja, Jalan Pangeran Cakrabuana, nomor 179, Blok Gudang Air, Kelurahan Kendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Atau hubungi Haji Alfam, telepon 081-382-550-494. Haji Rizki, telepon 085-324-946-875. Jalan Pangeran Cakrabuana, Sendang, Sumber, Cirebon. Radio dipancarkan. Dan sahabatku, pagi hari ini Anda masih di program Benang Merah bersama guru kita Buya Yahya. Sahabatku, tema kita di kesempatan pagi hari ini mengenai menyantuni anak yatim dan permasalahannya. Tadi beliau sudah banyak menjabarkan bahwasanya menjadi anak yatim itu tidak ada anjuran khusus di bulan Muharram atau bulan Syura, akan tetapi bukan berarti menjadi tidak boleh ya menyantuni di bulan haram. Kalau bisa setiap bulan kalau kita punya harta, setiap saat kita di lapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi dengan fakir miskin, anak yatim. Kemudian juga jangan sampai kita membuat yayasan tapi manajemennya tidak profesional ya, salah hanya memanfaatkan anak yatim saja. Iya, itu juga bermasalah sahabat ya. Anda akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak buka sesi belajar dulu ya, karena masih ada pembahasan selanjutnya. Nanti kalau pembahasan sudah selesai, topik-topik yang dibahas nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab sahabatku. Baik, Bu ya, silakan dilanjutkan berikutnya Bu ya, yang kelima. Selanjutnya adalah permasalahan yang keberapa? Yang kelima tadi kan yayasan, yang keempat kan mengenai yayasan. Yang kelima adalah berkenaan dengan kerinduan sebagian orang atau karena merasa butuh untuk mengambil anak yatim. Mungkin karena dia tidak punya anak atau mungkin karena orang yang tersentuh untuk menjamin kehidupan anak yatim, sehingga dibawa anak yatim ke dalam rumahnya, tetapi di situ ternyata melakukan dosa yang baru, melakukan dosa yaitu dengan merubah nasab anak tersebut atau istilahnya adopsi. Harus ketahui bahwasanya adopsi haram apapun bentuknya. Ini adalah karena ketidakmengertian orang. Jadi adopsi adalah hukumnya haram karena adopsi itu merubah nasab. Kalau Anda mengambil anaknya orang untuk Anda rawat bersama Anda di rumah Anda, Anda besarkan, Anda ambil waktu masa bayi sekalipun masih merah, masih orok, Anda besarkan, Anda gedekan, tetap anak itu adalah anaknya bapak dan ibunya, nasabnya ke sana. Haram jika Anda buat akta kelahiran lalu Anda rubah nasabnya kepada Anda. Misalnya Anda adalah yang bernama Ali, anak tersebut langsung Anda nisbatkan kepada Anda, bin Ali, maka itu hukumnya adalah haram. Hanya sebagian orang karena nanti ada ketakutan, kalau nanti tahu bapaknya jangan-jangan lari ke bapaknya. Permasalahan lari tidak lari itu di dalam bagaimana Anda mendidik. Kalau Anda mendidik dengan benar, tidak akan lari dia. Dia akan mengerti bagaimana berbakti kepada orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Tetapi biarpun itu anaknya sendiri loh ya, anak kandungnya sendiri, kalau salah mendidik alangkah banyaknya anak meninggalkan orang tuanya, tidak peduli orang tuanya, bahkan tidak dekat kepada orang tuanya kecuali hanya menginginkan hartanya. Bahkan kadang terbelit di hatinya, kapan ibuku mati agar aku dapatkan warisannya. Jadi permasalahan dalam pendidikan. Jadi kalau Anda memungut anak yatim, Anda beri pendidikan yang benar, maka tidak itu benar. Ada tidak itu adalah yang harus, bukan hanya sekedar dia tidak akan bakal hilang. Kalau Anda didik dengan pendidikan yang benar, dia tidak akan hilang dan bakal dia terus bersama Anda. Akan menjaga Anda, bahkan setelah Anda meninggal dunia pun dia tidak akan lupa mendoakan Anda. Ini adalah harus kita perhatikan. Adapun tabanni atau istilahnya angkat anak, adopsi itu hukumnya adalah haram. Jadi haram jelas ya. Disebutkan dalam Al-Quran, "Wa ja'ala adiyakum abna'akum, dalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil." Al-Ahzab bercerita tentang tabanni, tentang adopsi. Ceritanya Rasulullah pernah mengadopsi seorang anak yang bernama Zaid bin Harithah sehingga dirubah menjadi Zaid bin Muhammad. Sehingga datang ayat Al-Quran meniadakan itu semuanya. Karena itu madharatnya besar. Misalnya apa? Kalau bapaknya ternyata menjadi orang cukup, akhirnya anak ini terhalangi dari mewarisi bapaknya sesungguhnya kan? Iya. Nah, kalaupun misalnya dia kaya, anak ini kaya, akhirnya bapaknya pun tidak bisa mewarisi dia. Ataupun Anda yang memungut, lihat, Anda punya anak sendiri, sehingga anak sendiri, jatahnya anak Anda sendiri akan juga diambil oleh anak yang Anda angkat itu. Kemudian masalah kemahraman, aurat yang harus ditutup. Pokoknya ini membawa petaka. Jadi mengadopsi itu dengan rubah nasab ini sangat berbahaya, dan hukumnya haram mutlak, tidak ada ulama yang mengatakan tidak. Tapi banyak ulama yang terjerumus, karena enggak teledor. Enggak menyadari tiba-tiba mengadopsi. Adopsi. Kenapa? Kadang ilmu itu tidak disadari. Ikut-ikut aja ya. Adopsi. Anak angkat. Enggak. Memungut anak, merawat anak, menggedekan anak ya. Itu adalah satu hal yang sangat mulia. Tapi jangan merubah nasabnya. Ya, tidak diperbolehkan merubah nasab. Merubah nasab. Ya. Kalau membawa anak ke rumahnya, ya boleh. Bagus itu. Ya. Asalkan didik yang benar, kenal Allah ya. Ya. Kemudian, udu'uhum li'abaihim. Kalau ingin memanggil seorang yang engkau rawat, adalah dengan bapaknya. Kalau Anda misalnya ada nama Abdul Rahman, Anda adalah Abdul Rahman. Kemudian Anda ketemu anak namanya Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah. Ali Anda punggut, wahai Bapak Abdul Rahman. Ya. Maka Ali panggil, ya Ali bin Abdullah. Jangan langsung Ali bin Abdul Rahman. Ya. Termasuk hal yang ini kesalahan latah dalam salah itu adalah di Indonesia ini tidak tahu ikut mana. Katanya kaum muslimin 90%. Tapi cara kemasyarakatannya bukan orang Islam misalnya. Kalau ada seorang wanita yang namanya Aisyah menikah dengan Abdurrahman, itu langsung menjadi Aisyah Abdurrahman. Atau langsung ikut suaminya. Ini kan aneh, unik. Tidak ada dalam Islam kayak begitu. Atau kadang langsung namanya berubah, Bu, ya, dengan nama suaminya. Nah, itulah yang saya kayak Ibu Ahmad kayak. Ini baru. Ya. Ini saya bisa bahasanya Abdurrahman menikah dengan Aisyah menjadi Aisyah Abdurrahman. Bagaimana ini semuanya? Nah, ini keunikan yang tidak pernah dicermati. Kalau namanya Aisyah binti Ali, nikah dengan Abdurrahman tetap Aisyah binti Ali, Aisyah Ali, bukan Aisyah Abdurrahman. Nah, ini kadang-kadang dinisbatkan kepada suaminya ke kia, bahkan kia ustaz atau sebagainya, keteledoran. Makanya beberapa waktu yang lalu ada menyebut Umi dengan di belakangnya adalah nama kami. Jadi ini adalah suatu kesalahan ya, karena orang awam tidak ngerti, ya dimaafkan. Tapi kalau sebuah yayasan lembaga melakukan yang demikian, unik. Baik, adopsi adalah tidak diperkenankan, merubah nasab. Di dalam Islam hak, seorang wanita hak menjaga nasabnya ke bapaknya sampai ini, tidak bisa direbut. Hingga kalau nikah 3 kali bisa berubah, besok namanya Abdurrahman menjadi Aisyah Abdurrahman. Kalau besok cerai jadi Abdullah, Aisyah Abdullah. Jadi Ali, Aisyah Ali. Jadi itu. Maka yang harus kita cermati hal-hal yang kadang di masyarakat terjadi, tapi itu suatu kesalahan hanya karena tidak ada yang mencermati, tidak ada yang mengingatkan, sehingga begitu saja berjalan sehingga seolah-olah itu menjadi sebuah kebenaran. Baik, kemudian yang terakhir adalah masalah anak zina. Semoga Allah menjaga kita semua dari zina, dan yang pernah terpeleset dalam zina semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalah anak zina, ketahuilah bahwa anak zina tidak punya dosa. Dan hati-hati dengan hadis palsu yang sering dikumandangkan oleh para ustaz, bahwasanya anak zina tidak bisa masuk surga sampai 7 keturunan. Allah, ini adalah hadis dusta atas nama Rasulullah dan dia tempatnya di neraka. Tidak boleh kita meriwayatkan hadis semacam itu. Hanya anak zina bisa menjadi waliullah. Anak zina bisa menjadi seorang yang soleh. Itu kan dosa ibunya. Wala tazir wa ziratun wizra ukhra. Dosa ibunya tidak akan dibawa-bawa kepada anak. Maka anak zina itu lebih yatim daripada anak yatim. Kalau kita menemukan anak yatim, bisa saja dia hidup di lingkungan baik, ibu yang baik. Akan tetapi kalau sudah ibunya seorang pezina, subhanallah, kalau kita besarkan di bawah naungan ibu pezina, maka kita akan mencetak pezina-pezina baru lagi. Dan bisa saja seorang melakukan zina itu bukan karena dia adalah orang jahat, orang jelek. mungkin karena orang kepleset sehingga perlu ditutup yang demikian ini. Maka kita perlu mengayomi anak-anak yang seperti itu. Anak yatim yang lebih yatim adalah anak zina. Nah, ini. Kemudian punya tugas lagi di balik ini semuanya. Kita punya tugas untuk menutup aib ibunya juga, untuk menutup aib anaknya. Ada fikih itu hanya di kitab saja, tidak bisa diterjunkan di masyarakat. Fikih kitab itu begini, jika ada seorang wanita melahirkan anak tanpa bapak, atau bapaknya itu menikahinya, suaminya itu menikahinya setelah anak itu hamil besar, baru beberapa bulan kok terlahir, maka fikih berbicara, nasabnya tidak bisa sambung kepada bapaknya. Berarti nasabnya kepada ibunya saja. Itu kan hanya fikih di dalam kitab. Iya. Akan tapi dalam masyarakat tidak mungkin kita sebutkan. Kemudian di sekolah misalnya, ada seorang anak ditanya, bin siapa kamu? Bin ibunya. Loh, kenapa bin ibunya? Bapaknya di mana? Ibu saya zina. Akankah begitu disebut-sebut? Ternyata ada fikih itu di dalam kitab saja. Yang tidak bisa diterapkan di masyarakat terang-terang. Akan tetapi, kalau ada orang semacam itu, kita kemas. Kita kemas bagaimana kita setting. Kita cerita, kita buat cerita bahasanya. Bapaknya meninggal atau apa. Bapaknya siapa? Sebut nama saja yang tidak ada orangnya. Nama yang tidak beri. Ya, isim bin hayrumu sama istilahnya. Nama tapi tidak ada orangnya. Sekiranya apa? Anak itu tertutup aibnya. Ibunya tertutup aibnya. Anak merasa besar hatinya. Kalau sampai di mana-mana, tahu bahwa ini anak jadah kalau bahasa kita itu. Heran kok sampai masyarakat tahu anak jadah ini, yang salah siapa? Ulama, masyarakat. Sampai ada di kampung kita itu ada orang seperti itu. Orang dari anak haram, dari anak zina. So, kampung semuanya tahu kalau dia adalah anak anak zina. Kalau bahasa Jawa Timur namanya kowar. Itu kok tahu semua. Bagaimana kok bisa tahu? Mana tugas ulama untuk menutup? Mana tuh ini? Permasalahannya apa? Ini adalah ilmu yang luput dari cermatan. Sehingga begitu saja. Sehingga ada anak zina, anak zina, anak zina. Karena fikihnya sepotong tadi. Jadi kalau ada seorang anak zina, maka nasabnya kepada ibunya, tidak kepada bapaknya. Itu hanya dalam konteks keluarga kecil itu saja. Di masyarakat tidak boleh. Jangan sampai nanti sudah, apalagi mau menikah nanti. Walinya, kalau dia anak perempuan, nanti walinya siapa? Karena bapak yang menikahinya tidak bisa jadi wali. Faham itu fikihnya. Itu fikih di situ. Akankah nanti di mahkamah lalu kita berkata, mana walinya? Tidak ada. Walinya hakim berkata, kenapa harus hakim? Karena ibu saya dulu zina. Begitu. Kebodohan itu. Maka ternyata harus kemas. Ada manual ahli hakim gampang. Kita katakan bapaknya pergi di tempat yang jauh. Kita hubungi tidak bisa. Bisa. Atau mungkin dengan tahkim. Orang alim yang ngerti permasalahan ini dianggap oleh kedua mempelai. Jadi kedua mempelai. Misalnya mohon maaf. Misalnya ada anak zina yang saya pungut. Ya kan? Atau misalnya Anda. Atau saya contoh. Contoh saja, biasanya kalau contoh lebih gampang. Saya menikahi seorang wanita yang dia adalah punya anak zina. Kan begitu? Sehingga di masyarakat selama ini karena saya menutupinya, berarti masyarakat mengetahui bahasanya dia adalah anak anak saya. Tapi tetap nasabnya kan tidak ke saya. Nasabnya ke ibunya. Akan tapi dalam urusan pernikahan bisa saja kita kemas tutup dengan tahkim atau dengan hakim. Tahkim apa? Kedua mempelai untuk menyerahkan pernikahan kepada saya. Kedua mempelai menyerahkan Buya, saya serahkan pernikahan saya kepada Buya. Saya terima namanya, saya muhakkam. Kemudian saya menikahkan, orang tidak tahu. Kalau saya menikahkan atas nama wali, tidak sah, karena saya bukan walinya. Tapi kalau saya menikahkan atas nama muhakkam, sah. Ini adalah ilmu yang sering luput. Jadi perlu kita ilmu menutup aib. Ilmu menutup aib itu sangat penting dan lebih penting. Karena pembongkar aib itu lebih dosa daripada zina itu sendiri. Sehingga wanita itu mulia di masyarakatnya. Anak itu besar hatinya. Sebab kalau anak tahu ibunya berzina, sangat mudah untuk menjadi berzina. Di saat dihadapkan kepada suatu permasalahan syahwat, dia akan teringat ibunya. Tapi ingat ibunya juga zina, dia akan nyantai saja. Hah, ibu saya pun tidak bakal bisa marah kepada saya. Kenapa? Ibu saya juga zina. Na'udzubillah. Maka ini harus ditutup. Itu ilmu baru. Dan ini insya Allah juga akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana cara menutup zina dan bagaimana orang hamil di luar nikah dan seterusnya. Kita bahas secara detail karena ada fatwa pincang. Misalnya hamil di luar nikah, orang hamil duluan baru nikah sah. Itu saja. Tanpa dihubungkan dengan masalah li'an dan sebagainya. Tapi ini pembahasan detail, pembahasan yang panjang lebar. Insya Allah akan kita sampaikan yang akan datang. Akan tapi jelas bahwasanya anak zina adalah yatim. Seperti anak yatim karena tidak berbapak. Justru harus kita perhatikan lebih. Bukan saja urusan ekonomi tapi akhlaknya. Pergaulan lingkungannya. Kemudian sebelum kita menolong anaknya, kita harus menolong ibunya. Kita sadarkan akan takut kepada Allah, akan siksa neraka, akan busuknya zina dan sebagainya. Dan Alhamdulillah banyak orang-orang dengan cara semacam itu akan kembali kepada Allah. Akan tetapi yang bermasalah adalah jika manusia, wanita yang tersumbat dalam zina, tidak ditolong sehingga di masyarakatnya orang pada tahu kalau dia adalah pezina, sehingga dia akan nyantai pun orang sudah tahu saya zina, kenapa saya tahan-tahan? Saya itu makanya ini, maka menutup aib adalah aib ini adalah luar biasa. Dan kita menceritakan zinanya seseorang namanya Gadaf. Kalau Gadaf Anda dicambuk 80 kali, bukan saja urusannya dicambuk 80 kali, dosanya Gadaf adalah sangat dosa, sangat luar biasa. Bahkan kalau kita menggunjing orang zina, menggunjing itu sendiri lebih gede dosanya daripada zina. Na'udzubillah min dzalik. Allahu a'lam bishawab. Baik Buya, terima kasih atas story yang disampaikan mengenai menyentil anak yatim dan permasalahannya. Tadi yang terakhir mengenai anak zina ya, atau ini ya, sahabat kayak yang bisa dikenal anak zina. Anak zina ya, adalah tidak apa, bisa menjadi wali Allah. Ya, bisa menjadi kekasih Allah, wali Allah ya. Bukan langsung dipangkas dengan hadis palsu. Iya. Dusta ya. Bahwasanya dia tidak akan masuk surga. Surga sendiri turun. Iya, itu adalah hadis yang salah. Hadis yang salah. Jangan sampai berdusta. Berdusta atas nama Sayyidina Muhammad, sahabatku ya. Nanti Sayyidina Muhammad tidak membanggakan Anda. Bagaimana kalau Anda tidak disapa di masyar nanti? Baik, Kang Hozi, pembahasannya semakin menarik dan kita tinggal tanya jawab ini ya. Iya. Namun biasa harus begitu dahulu. Nanti sahabat ada sesi saja berikutnya. Mohon maaf dan kami akan menyapa yang berhubungan terbaru temanya. Iya. Nanti langsung ya ke yang lain kalau kesempatan ada waktu. Baik sahabatku, tetap bersama Radio Queen, inspirasi semangat hati. Thank you. Buat sahabatku yang sedang berwai acara Benang Merah pagi hari ini, untuk Radio Azam FM 103,5 Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustofa Lumajang Jawa Timur, Radio Marinatu Salam 90,9 FM Banjar Kalimantan Selatan, Radio MBS FM 107,7 FM Gresik, Radio MBS 107,9 FM Blitar, Radio Wadi Bogor 102, Sukabumi, Sebedang, dan lain-lain. Radio Seringali Pelampung, Radio Panua 103,8 FM, Pahuwato, Gorontalo, Sulawesi. Dan radio-radio lainnya sahabatku yang belum menginformasikan kepada Jaya Ramadan ya. Silakan saatnya saya sentai jawab sahabatku yang mau bertanya, silakan menghubungi 0231252529 dua penelpon terlebih dahulu sesi pertama. Halo, assalamualaikum. Terputus, silakan. Baik, silakan Kang Lozi. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, sambil menunggu dan telepon. Baik, Bu, ini mau tanya. Kita sering baik dan telepon terlebih dahulu ya, Kang Lozi, nanti kita tanyakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya. Allahumma salli ala Muhammad. Dengan siapa di mana? Dengan Adi di Sumber. Dengan Hadi di Sumber. Baik, langsung bertanya kepada guru kita, Bu Yaya. Ya, silakan. Ini Bu Yaya, saya kan tiap bulan itu mertua saya dapat amanah buat bagi-bagiin duit buat anak yatim. Tapi ibu mertua saya itu ngasih tetangga. Ya, ibunya udah nggak ada, tapi bapaknya masih ada. Tapi bapaknya itu nggak pernah ngasih duit, jadi terus juga adanya di Banten. Baiknya. Jadi apa boleh enggak gitu? Karena itu kan kita nggak anak yatim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih buat Mas Hadi di Sumber. Satu pertanyaan kembali di line telepon di 0231252549. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya. Mohon maaf, radio monitor di rumah volumenya dikecilkan karena feedback di sini. Oh iya. Ya, baik, terima kasih. Dengan siapa di mana? Oh, dengan Aisyah di Plumbon. Aisyah di Plumbon. Baik, silakan langsung kepada Bu Yaya ya untuk bertanya. Ya, assalamualaikum Bu Yaya. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tapi di luar dari tema. Di masyarakat itu kan sering ada ini ya di. Ada wanita, misalnya ada wanita hamil di luar nikah. Orang sudah pada tahu kalau dia itu hamil di luar nikah. Hamilnya tuh malah udah dapat besar itu, udah dapat 5 atau 6 bulan. Terus sama orang tuanya tuh malah dinikahkan dengan orang yang zina dan yang zinanya. Malahan orang tuanya itu mengadakan walimah gitu, resepsi pernikahan gitu. Sampai ya, orang-orang yang gak tahu dari undangan yang jauh-jauh itu akhirnya kan gak datang semua itu bahwa pengantin wanitanya itu lagi hamil gitu loh. Hamil karena zina. Terus saya tanyakan itu hukumnya menghadiri resepsi pernikahan itu bagaimana? Kalau sebenarnya kita itu udah tahu bahwa wanitanya itu sudah hamil tuh, hukumnya apa gitu. Baik, terima kasih. Cukup satu pertanyaan. Iya, baik itu aja. Baik, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup dua pertanyaan dari line telepon karena SMS dan juga Yahoo Messenger sudah banyak yang bertanya. Silakan Bu, yang pertama tadi dari Mas Hadi. Beliau itu ibunya mendapatkan amanat tiap bulannya untuk menyampaikan uang ke anak yatim. Baik. Sekalian kita jelaskan, yang namanya anak yatim itu adalah anak yang sebelum balig. Yeah. Jadi kalau anak yatim, kalau sudah balig tidak menjadi yatim lagi. Lagi semua bapak telah hilang. Tidak ada keyatiman setelah anak itu balig. Balig itu wanita haid 9 tahun ke atas, atau keluar mani 9 tahun ke atas, laki perempuan. Kalau tidak keluar mani, umur 15 tahun, hijriah, itu baru disebut balig. Jadi kalau belum keluar mani, biarpun usianya 9-10 atau belum haid, tidak disebut sebagai balig, maka masih bisa disebut sebagai yatim. Nah, maka harus hati-hati. Selagi bukan yatim, kalau itu hartanya anak yatim, tidak boleh. Dia punya bapak. Bapak itu adalah tulang punggung. Tapi tidak ngurusin. Bisa diambilkan dari hartanya orang fakir. Tidak bisa diambilkan hartanya anak yatim. Ini sangat khusus. Ini. Makanya tidak boleh main-main. Ibu Anda adalah melakukan satu kesalahan, harus segera tobat, menghentikan itu semuanya. Dan dikotok, diganti itu semuanya kalau mampu. Karena tidak seperti, makanya semuanya harus punya ilmu. Kalau berbuat baik, ngurusi masjid, ngurusi zakat, ngurusi anak-anak yatim, kalau tidak dekat dengan ulama, bisa saja salah. Dipikir benar, kayaknya masuk surga atau masuk neraka. Tidak, itu haknya anak yatim. Tidak boleh diberikan kepada orang kayak begitu. Dia punya bapak, kenapa disebut anak yatim? Yatim, iya. Jadi ibu Anda telah melakukan kesalahan, ingatkan dengan cara yang halus. tidak ada tanya kepada ulama manapun, dah ada anak yatim, haknya anak yatim wakaf. Jadi ulama yang enggak karu-karuan. Kenapa? Haknya anak yatim dijaga. Para ulama terdahulu itu masalah urusan membangunkan rumahnya anak. Anda misalnya diberi tanggung jawab untuk membangunkan, merawat hartanya anak yatim. Kemudian Anda ingin membangunkan rumah untuknya. Dibangunkan rumah yang sekiranya tidak boros. Kalau membeli sesuatu yang tidak mahal. Kemudian kalau pun seandainya rumah itu misalnya pakai ajir, istilahnya dalam bahasa fikih dulu. Ajir itu adalah apa? Batanya bukan bata-bata, diambilkan dari bata dari tanah. Bapak, kalau rumah itu nanti kemudian tidak dipakai lagi, tanah itu bisa dibuat lagi. Jadi manfaatnya tetap ada. Jadi enggak boleh seenaknya mentang-mentang saya menjadi diamanati beli seenaknya, dibelikan baju, dibelikan motor, dibelikan ini. Apa itu semua? Amanah di hadapan Allah. Ingat, anak yatim kehidupannya yang harus kita pikirkan. Jadi itu salah, baik. Baik, batasannya Bu ya, kapan seseorang itu kadang ada di jalan-jalan Bu ya yang minta sumbangan atas nama yatim. Apakah boleh dia Bu ya untuk memakai untuk transportnya pulang atau tidak ada itu semuanya kecuali memang dia orang tidak mampu. Jika ada orang tidak mampu, dia boleh makan, itu pun ala kadarnya, bil ma'ruf. Yang jadi masalah nanti anak yatim jadikan proyek cari duit. Iya, Bu. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi kamu diambilkan dari ini, kadang-kadang 2,5%. Bahkan kemarin ada cerita, kalau saya pengumpulan anak yatim, dia mendapatkan 2,5%. Pengurusnya 2,5%. Jadi kan gak karu-karu ada 1%. 2,5% dari 1 juta sih sedikit. Kalau ternyata donaturnya besar 1 miliar. Pengurusnya berapa? 25 juta? Iya. Waduh, luar biasa nih. Subhanallah. Jadi gak begitu. Ada tiba-tiba orang menyumbangkan kan banyak. Misalnya apa? Ini alhamdulillah, karena saya sudah cukup, maka perusahaan ini ada, saya ingin menyumbang mungkin 1 miliar. Mungkin kita tidak mengamuk yatim. Mungkin panitia senang, alhamdulillah 25%, 25%. Ini adalah sakit. Iya, itu gak dibenarkan ya. Baik, hati-hati. Baik, ya, terima kasih atas jawaban yang pertama. Yang kedua, pertanyaan dari Mbak Aisyah di Plumbon. Di masyarakat sering ada wanita, mohon maaf Bu ya, hamil di luar nikah, kemudian ya di masyarakat. Baik, yang bertanya tentang walimahnya. Ada yang lebih penting yang perlu ditanyakan. Iya. Ada yang lebih penting yang perlu ditanyakan, bagaimana kalau ada orang hamil di luar nikah. Kok sampai ada orang kiri kanannya tahu, itu karena kebodohan. Itulah masalah kebodohan ini yang membahayakan. Sudah melakukan zina, hamil di luar nikah, sak kampung tahu, diwalimahi dengan orang pada tahu semuanya. Ini kebodohan. Kemudian sama bapaknya dinikahkan dengan yang menzinai. Bodoh atas bodoh atas bodoh. Ketahuilah bahwa kalau ada orang hamil di luar nikah, kita didik dia agar dia punya rasa malu, takut kepada Allah. Kita tutup. Kalau perlu tetangga enggak tahu, kalau perlu adiknya enggak tahu, kalau perlu keluarganya enggak tahu. Dikemas bagaimana? Segera diasingkan ke tempat yang jauh atau apa? Kemudian dikemas di sana mungkin. Kalau harus menikah, mungkin menikah dengan siapa? Orang soleh, orang baik atau apa? Kalau terpaksa harus menikah dengan yang menikah, yang menindainya karena dia orang baik. Ini kebodohan bapak itu biasanya. Kalau menemukan anaknya hamil di luar nikah, adalah langsung dinikahkan dengan anak yang menzinainya dengan alasan kau yang berbuat, kau yang bertanggung jawab. Ini gila. Kenapa? Bisa saja anak yang menzinai anaknya itu memang jahat. Kalau saya dilamar baik-baik kamu, akan saya zinai. Loh, akankah kita terima sebagai menantu anak yang begitu? Jangan jauhkan dari anak itu, biarpun dia menghamili. Cuma karena kebodohan orang tua, alasannya menutup aib. Menutupnya tidak akan begitu, dia akan membuat aib baru lagi nanti. Dia akan membuat aib baru. Suatu ketika ada seorang perempuan menuntut agar dinikahi seorang laki-laki. Ternyata dalam waktu yang bersamaan ada wanita lain yang menuntut agar menikahi laki-laki. Karena apa? Dia juga jago zina. Dalam waktu bersamaan menghamili dua orang. Ayo. Karena memang orang kalau mau zina, dia akan zina dengan yang lainnya. Na'udzubillah. Maka kebodohan orang tua. Kalau menikahkan anak yang telah hamil di luar nikah dengan laki-laki menzinai. Kalau memang laki-laki itu baik, atau mungkin ditutup sampai kelahiran. Menutupnya bagaimana? Ada caranya. Ditutup, dipindah ke satu tempat, diinformasikan dia sudah menikah dengan si fulan, fulan meninggal dunia dan selesai. Nah, kalau ternyata harus dinikahkan dengan yang menghamili, maka harus dikemas manis. Bukan sampai orang yang hadir walimah semuanya tahu. Loh, kok sudah hamil? Kenapa sudah hamil? Orang nikahnya sudah lama, tinggal ngomong gitu saja, kenapa susah? Iya. Akadnya disembunyikan. Akad nikahnya di tempat lain melalui kiai, lalu kiai itu mengemas atau apa, bahasanya ini nikah sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Menutup di masyarakat. Memang pada hakikatnya, ini adalah anak nanti tidak sambung kalau memang terlahir kurang dari 6 bulan. Tetapi menutup aib ini sangat penting, jangan sampai dia dihinakan di masyarakat. Nah, kalau ada orang yang sudah masyhur dengan kezinaannya, Anda tidak boleh datang. Kenapa? Dia menjadi tidak malu lagi dengan zina. Anda tidak usah datang walimah ke tempat. Kalau memang itu sudah suaranya adalah orang berzina, maka Anda tidak boleh datang. Kenapa? Menjadikan zina itu menjadi biasa. Anda tidak boleh datang. Akan tapi kalau memang itu orang menutup, Anda harus pura-pura, malah harus datang. Anda maka menutup, wah ini nikahnya sudah lama kok, atau bagaimana nih? Iya. Baik-baik. Tapi kalau memang syiar zinanya tampak di situ, semua orang pada tahu dia hamil luar nikah. Dinikahkan, nikahnya adalah nikah apa ada. Maka saat itu Anda tidak boleh datang ke tempat itu karena dikhawatirkan Anda ikut menggedekan syiarnya zina. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya dan cukup pertanyaan dua penelpon sahabat ya. Kami harus beralih ke Yahoo Messenger ataupun SMS. Baik, ada dari sahabat kita di Bandung. Ada Kerizal Maharom dengan nama akun Kerizal Maharom di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Saya punya teman perempuan yang non muslim. Beliau menikah dengan laki-laki muslim. Saya tidak tahu bahwa itu haram bagi muslim menikah dengan non muslim. Dan sempat lupa untuk mengingatkan. Saat hamil dia masuk Islam, alhamdulillah. Tapi saat melahirkan beliau meninggal dunia. Tapi anaknya selamat. Bagaimana yang harus diberi tahu ke suaminya, Bu ya? Terima kasih. Baik, subhanallah. Jadi ada pernikahan sebelum dan setelah. Kalau ceritanya sebelum nikah akan kita katakan fatwa mutlak mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Akan tapi sudah kejadiannya semacam itu, maka pernikahannya disahkan saja. Apalagi wanitanya sudah meninggal kan? Subhanallah. Dalam keadaan Islam, insyaallah alhamdulillah matinya mati syahid. Kemudian anaknya adalah anak seorang muslim. Jadi begini, di dalam mazhab Imam Syafi'i pernikahan dengan ahli kitab di Indonesia tidak sah karena ahli kitab di Indonesia adalah tidak nyambung kepada ahli kitab yang asli sana, tidak sampai. Akan tapi menurut mazhab Imam Malik, orang Kristen yang ada di Indonesia disebut sebagai ahli kitab. Kalau ada seorang muslim menikah dengannya sah. Tapi ingat, apakah setiap sah harus kita jadikan impian? Impian terpatah. Oh, itu tidak, itu hanya sah-sah saja. Tetapi di dalam menikah sendiri harus ada perlindungan di dalam sebuah negara yang aman. Misalnya begini. Negara Islam itu, kalau ada seorang muslim menikah dengan seorang non-muslim, itu akan didata secara khusus. Mestinya begitu. Kalau seandainya nanti punya anak, biasanya kalau kita membuat contoh itu langsung saja. Kalau pakai gambar orang lain repot. Saya menikah dengan orang non-muslim. Anggap saja. Ikut pendapatnya Malik. Di saat saya menikah dengan orang non-muslim, kemudian saya punya anak. Ini didata anaknya. Kalau saya tiba-tiba mati suatu waktu, hak habonah. Hak mendidiknya tidak diberikan kepada ibu yang Nasrani tadi. Langsung diambil alih oleh negara. Tapi di negara yang tidak aturan begini, lihat berbahaya. Maka menjadi haram. Benar yang Anda tanyakan. Biarpun sah menurut mazhab Malik akan masuk bab haram. Yang dikhawatirkan apa? Kalau ternyata baru punya anak lima, sudah punya anak lima kecil-kecil, tak tahunya sang laki-laki meninggal, suami meninggal. Lihat, siapa yang bakal mendidik anaknya? Istrinya. Istrinya yang Nasrani. Akan kebawa kepada agamanya musibah ini nanti. Nah ini, jadi itu disahkan saja pernikahan sudah jangan karena biarpun istilahnya asalkan dulu dengan cara Islami. Atau memang tidak dengan cara Islami, berarti kalau memang dicek lagi cara Islami misalnya diikutkan oleh pendapat yang mengatakan sah atau kiai yang menikahkannya menduga bahasanya itu adalah sah kecuali nikahnya di gereja. Kalau nikah di gereja tidak sah maka itu adalah bukan anaknya. Jadi yang menjadi masalah nasab anak yang saat ini apakah bisa sambung kepada bapaknya atau tidak? Ya, tidak usah. Jadi nasabnya kepada tidak kepada bapaknya kalau memang pernikahannya. Jadi mohon dicek kembali gimana pernikahannya dahulu. Ya. Kalau pernikahannya dahulu adalah sesuai dengan petunjuk ulama, biarpun diikutkan dengan satu madhab Malik atau yang lainnya, maka kita anggap sah saja karena itu orang awam. Al-amila madhabalahu, ikut siapa saja. Tapi kalau ternyata nikahnya di gereja atau tidak benar, maka anaknya itu tidak nyambung nasabnya kepada sang bapak. Baik, ya. Baik, dan 9 menit ke depan, ya. Pertanyaan yang sangat penting, Kang Oji, mohon dibacakan, Kang Oji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Kang Haji, Ozi, semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan hamba Allah, Buya. Amin. Jadi, alhamdulillah tiap seminggu sekali saya berbagi rezeki dengan seorang anak yatim yang kebetulan masih saudara sendiri. Anak ini tidak mau sekolah ke pesantren atau madrasah pun tidak mau. Usianya 14 tahun. Diajakin ke majelis belum mau. Ibunya bilang kalau sholatnya pun masih bolong-bolong. Ibu saya bilang ganti anak yatim yang lain. Tapi di samping itu dia saudara. Nah bagaimana itu, Bu ya? Baik, Anda tetap punya kekuatan karena harta ada di Anda. Jangan Anda sia-sia. Anda harus upaya untuk itu semuanya. Anda upaya, dia butuh kepada santunan kok. Dia butuh kepada bantuan. Yang tidak patuh di saat butuh tidak akan patuh di saat tidak butuh. Hati-hati itu. Yang tidak bisa patuh di saat dia butuh kayak begitu. Kalau dia tidak butuh, dia tidak akan mau dekat lebih lagi. Maka dia butuh. Dia tidak mampu kan? Anda bantu. Sudah begitu masih tidak mau kan? Berlebihan, kurang ajar kan? Maka Anda harus terus bawa dia sampai berhasil. dekatkan dengan cara yang baik, pendekatan-pendekatan yang baik. Anda mungkin cara menyantunnya tidak di sini, nanti akan saya beri bantuan di tempat ini, tempat menuntut ilmu dan sebagainya. Harus ada upaya. Ketahuilah kalau Anda sudah berusaha, kemudian ternyata kok masih tidak bisa, maka ketahuilah Allah akan mengangkat dosa dari Anda dan insya Allah akan dapatkan pahala. Anda tetap usahakan, datangkan guru tapi dia tidak datang misalnya, atau Anda kirim ke tempat yang mulia tidak mau, ya sudah selesai. Bukan urusan Anda saat itu. Tapi ingat, Anda harus ada aturan. Yang tidak mengurusan agama, Anda tidak perlu ngurusin. Ini betul, kalau ibu Anda mengusulkan ganti yang lainnya saja. Biarpun kerabat, tapi kalau ternyata menjadikan Anda masuk neraka bagaimana? Tapi jangan langsung ditinggal dia. Kalau Anda menyelamatkan dia lebih dahsyat lagi, kerabat dia bakal mengarah kepada kebejatan, kesesatan. Ternyata Anda tolong, itu luar biasa. Baik. Kalau ternyata sudah mentok, tok, tidak mungkin, tidak bisa, dan Anda sudah capek dan Anda takut putus asa nanti, maka Anda rubah kepada yang lainnya. Ya, baik. Baik, Bia. Terima kasih. Dan berikutnya di 5565. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam. Bu ya, ini dengan Azka dari Kuningan mau menanyakan apakah ada perbedaan antara yatim dan piatu dan sampai usia berapa dia berstatus yatim. Terus bagaimana jika ada seorang ibu memakan harta atau sedekah buat anak yang yatim sedangkan dia juga mengurusnya anak yatim, bolehkah? Baik. Tidak ada istilah piatu di dalam Islam. Tidak ada yatim saja. Yatim itu adalah yang ditinggal bapaknya. Karena umumnya bapak adalah tulang punggung yang memberikan nafkah. Baik. Kalau dia tinggal ibunya, seorang ibu memang pertama urusan menyusui pun adalah suka-suka. Kalau dia kalau tidak, seorang bapak wajib menyewa orang lain untuk menyusui anaknya. Kan begitu. Jadi bertanggung jawab paling berat di sini untuk kelancar kelangsungan kehidupan sang anak adalah seorang bapak. Jadi tidak ada istilah piatu. Barangkali dia seorang fakir, ya. Seorang fakir, bapaknya ibunya meninggal dunia, fakir, maka dia masukkan bab fakir, bukan bab yatim. Jadi yatim itu adalah ditinggal bapaknya, bukan ditinggal ibunya. Baik, kemudian tadi, kalau seorang ibu punya anak yatim, bagaimana dia? Menjual belikan urusan anaknya, membelanjakan duit anak yatim itu hati-hati. Ibu yang ditinggal suaminya, ibu. Kalau ada ibu janda ditinggal suaminya, hati-hati. Harta yang ditinggal suami Anda adalah harta Anda dan harta anak yatim. Jangan sampai seenaknya Anda jual sini, jual itu. Kadang-kadang membeli tanah atas nama sertifikat ibunya, padahal itu hartanya sang anak. Dan tiba-tiba sang ibu meninggal dunia, na'udzubillah. Ibu menikah lagi dengan laki-laki. Laki-laki itu mengambil hartanya yatim. Anda yang menjadikan sebab dosa. Jadi kalau ibu mempunyai anak yatim, anak-anaknya dari suaminya, maka tolong dipilah mana harta. Kalau ibu punya duit sendiri, makan ibu dari duitnya ibu. Jangan makan dari duitnya anak-anak. Untung-untung anak makan di duit Anda. Hebat. Tapi yang bermasalah jika Anda makan duitnya anak. Sementara Anda punya. Anda punya. Tapi Anda makan duitnya anak yatim, haram bagi seorang ibu yang demikian itu. Nah, karena dia punya. Kecuali ibu melarat tidak punya, nimbrong bersama anak yatim. Anak yatim itu boleh-boleh saja. Jadi ini harus perhatikan tentang anaknya seenaknya. Oh, enggak bisa. Anak kecil enggak bisa dimintai izin. Anak kecil sebelum balik enggak bisa dimintai izin. Ataupun balik tapi belum rusuk. Tidak bisa kita ditanya atau bertanya. Jadi istilahnya sampai rusuk. Wa talawul yatama hatta idza balagha nikah. Fa in anastum minhum rusda. Kalau sudah sampai masa rusuk, dia bisa menjual belikan hartanya dengan benar, berdagang dengan benar, menjaga dengan benar, baru Anda bisa bertanya, "Nak, aku boleh minta duitmu, Nak?" Sekarang anak kecil, anak yatim, dijual oleh ibunya, kadang-kadang menikah lagi, terus. Na'udzubillah, ini adalah dosa. Dia jahat kepada anaknya. Jahat kepada anaknya orang saja enggak boleh. Jahat kepada anaknya. Jadi, ibu yang merawat anaknya yatim di rumahnya harus benar-benar hati-hati, super ketat, super hati-hati. Wallahualam bishawab. Baik, Bu ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah dijawab dan ditarik kesimpulan dari materi yang disampaikan, Bu ya. Intinya kita semua perlu untuk selalu di dalam menjalani hidup ini sambil merenung. Jangan-jangan kita itu orangnya yang melakukan kesalahan tersebut. Tadi yang kami sampaikan, 7 permasalahan atau 6 tadi, tolong dikoreksi semuanya. Ya, jangan sampai kita ternyata melakukan sebuah kesalahan tidak menyadari kalau itu salah. Sehingga kesalahan yang paling salah adalah di saat orang bersalah tapi tidak merasa bersalah. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la taqabbalna. Amin. Wa'afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa ta'ala. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, waliyakan kami dengan ilmu yang manfaat. Amin ya Allah. Rindukan kami ya Allah untuk membantu orang lain. Amin. Khususnya orang-orang lemah ya Allah. Fakir, miskin, yatim ya Allah. Amin ya Allah. Jangan sampai kami berbuat zalim kepada mereka. Jauhkan kami dari makan makanan haram. Jauhkan kami dari makan hartanya anak yatim, ya Allah. Jika ada yang mendengar suara ini, dia adalah pernah berbuat zalim secara langsung atau tidak langsung, disengaja atau tidak sengaja, yang mungkin berbuat zalim kepada anak yatim karena kebodohannya, maka dimas pada saat ini Allah berikan kesadaran kepada mereka. Amin ya Allah. Amin. Untuk keluar dari ketolongan itu dan selamatkan di dunia dan di akhirat, dan jadikan kami yang kelak bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad di surga, ya Allah. Ya Allah, Allah, piring kami kelak di surga bersama kasihmu Nabi Muhammad. Piring kami di mahsyar bersama kasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa guru-guru kami dan orang tua kami, berikan kasih kepada mereka semua, ya Allah. Ya Allah, kami tahu dan sadar Engkau bisa menjadikan anak-anak kami yatim suatu waktu. Maka kami mohon panjangkan umur kami, biarkan anak kami besar. Dan jika ada di antara yang mendengar ini adalah mempunyai ibu-ibu yang punya anak yatim, berikan kepada mereka kekuatan untuk mendidik anak-anak mereka, untuk menjaga amanat-amanat ini. Ya Allah, Engkau sungguh maha kuasa. Ya Allah, Engkau maha kuasa, ya Allah. Engkau maha kuasa, ya Allah. Berikan kepada kami keikhlasan, kepada saya bersuara dengan keikhlasan, keikhlasan dalam beramal dan terima amal kami, berikan kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, berikan kepada iman, iman, iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami kelak di akhir hayat kami adalah kami mengaku dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa la ghadiba 'alaihim wa la dhalin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sahabatku, terima kasih kepada guru kita Bu Yahya yang telah menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini mengenai menyantuni anak yatim dan permasalahannya. Semoga bermanfaat sahabatku dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita. Kang Oji, terima kasih pagi hari ini sudah menemani Aji Ramona di program Benang Merah, dan terima kasih buat radio yang sudah menelah ya semuanya. Dan acara selanjutnya program Fit and Press bersama Kang Kevin. Kami yang bertugas Ajay Ramadan dan Kang Ozi pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.